Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kita Mukhtasar Minhajil Qasidin. Pasal yang berikutnya. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah faslun fi husulil ghibah bisu'udzan. Terjadinya ghibah, pasal penjelasan tentang terjadinya ghibah karena sebab su'udzan, buruk sangka. Kata beliau, wa qad tahsulul ghibah bil qalbi. Wadhalika su'udhan bil muslimin. Terkadang ghibah itu terjadi dengan di dalam hati. Ya, ghibah itu terjadi dengan sebab hati. Hal tersebut yaitu dengan su'udhan terhadap kaum muslimin. وَظَنُّ مَا تَرَقْنَا إِلَيْهِ نَفْسُ. Namanya prasangka-prasangka itu tidak akan meninggalkan jiwa. Artinya yang namanya zon, yang namanya prasangka itu selalu mengiringi. Iya, dan itu terbukti di keseharian kita, ya, yang namanya sangka-sangka itu pasti akan muncul ada. Nah, makanya di dalam ayat apa? Inna ba'dadhon ism. Sungguhnya di sebagian dhon, prasangka itu adalah dosa. Disebutkan oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Saddam Suimin rahimahullah, dalam ayat ini dikatakan ba'dadhon, sebagian prasangka itu dosa. Artinya mafhumnya berarti ada prasangka-prasangka yang di sana diperbolehkan. Maka adanya su'udzon dan husnudzon. Prasangka-prasangka yang dilarang di antaranya ini, yaitu su'udzon. Adanya di sana yang menyeret seseorang kepada ghibah. Nah, dan juga yang menyeret kepada prasangka-prasangka dengan memastikan baru, padahal baru prasangka. Nah, makanya dalam sebuah hadis disebutkan idza tahaqqaqta idza dhananta fala tahaqqaqta. Nah, wa idza hasata fala tabghi. Atau qala sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berprasangka, jangan engkau menyatakan itu benar. Artinya kamu yakin padahal itu baru prasangka. Dianggap prasangka itu pasti. Iya, padahal baru prasangka. Jangan. Dan kalau kamu timbul hasad, iri, maka jangan melampaui batas atau berbuat keji bagi. Iya, dan juga disebutkan oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Saddam Suimin rahimahullah, prasangka-prasangka yang di sana diperbolehkan ketika adanya qarinah. Qarinah faktor-faktor yang mendekati kepada dhannul qat'i, maksudnya prasangka yang kuat, benar. Iya, seperti misalnya ada seseorang tengah malam enggak pakai sendal, bawa golok, kemudian pakai sarung jalan, kemudian bawa tangga, kepergok. Masa mau ngebetulin genteng? Gak mungkin. Iya. Kemudian juga korinahnya lagi ada celingak-celinguk. Lihat kiri kanan. Iya. Kemudian lihat depan, belakang. Ada orang atau tidak. Ini korinah namanya. Maka kalau seperti ini, boleh kita berprasangka gak baik kepada dia. Dan tidak berdosa. Kenapa? Karena ada korinah. Faktor-faktor yang apa? Yang mendekati bahwasanya dia itu seorang pencuri. Atau seseorang yang dia tertuduh. Nah, manhatnya tidak benar. Seperti apa? Seperti dia. Kenapa kok kalau dia Ahlussunnah kok bergaulnya sama orang-orang yang bukan Ahlussunnah, ngajinya, kemudian sering dengar radionya. Kita akan berprasangka. Kenapa? Ada korinah. Maka seperti itu diperbolehkan dan bukan termasuk su'udzon. Su'udzon ketika tidak adanya korinah. Ini yang dicela. Yang dikatakan inna ba'dudzonin ism. Sungguhnya sebagian prasangka itu berdosa. Wa yamilu ilahi qalb. Yang namanya prasangka itu akan hati itu akan cenderung kepadanya. Wa laisa laka an tadhunna bil muslim syarran. Maka tidak boleh bagi engkau untuk berprasangka kepada seorang muslim. Naam. Berprasangka yang jelek, yang jahat. Illa idza inkashaf min amrihi ma la yahtamil ta'wil. Kecuali apabila tersingkap atau terungkap dari perkaranya sesuatu yang tidak mungkin lagi untuk dijelaskan. Artinya tadi korinah tadi. Iya. Ya, ini istilahnya illa idza inkasaf min amrihi ma la yahtamil ta'wil. Artinya ada perkara yang tersingkap pada dia yang enggak mungkin lagi dijelaskan kepada yang lain-lainnya. Sudah ada korinah, ada faktor-faktor kecenderungan seorang bisa dituduh tersangka. Fa in akhbaraka bidzalika adlun famala qalbuka ila tasdiqi kunta ma'dhuran li'annaka law kadzabta kunta qad asa'at dhann bil mukhbir. Nah, maka jika yang mengabarkan kepadamu itu adalah seorang yang adil dan hatimu tentunya cenderung untuk apa? Untuk membenarkan. Karena yang membawa berita itu orang yang adil. Enggak bisa ada prasangka di sana. Dan kamu seperti itu mendapat udzur. Kenapa? Karena kalau seandainya engkau mendustakannya, yang datang orang yang adil. Tidak boleh kita berprasangka kepadanya. Iya, kalau kita mendustakannya, maka engkau telah melakukan su'udzon terhadap orang yang membawa berita. Kalau orang yang adil bawa berita, kita dustakan, berarti kita telah su'udzon kepadanya. Fala yanbaghi an tahsuna dhann. Biwahidin tasi'ah bi akhar. Maka tentunya tidak harus untuk husnudzon kepada seseorang yang dia tasi'uhu bi akhir. Bi akhar. Yang lainnya diprasangka dengan prasangka yang buruk. Satu sisi husnudzon, satu sisi dia su'udzon. Bal yang bagi antunzar. Iya, artinya enggak mesti harus kita berprasangka baik pada seseorang kemudian atau berprasangka jelek kepada yang lainnya. Enggak mesti seperti itu. Tapi bagaimana semestinya? Semestinya adalah hendaknya dilihat hal bainahuma adawa wa hasad. Apakah di antara keduanya tadi adanya permusuhan dan hasad? Fatataraqal tahimmah hina id bisababid dzalik. Wa mata khatar laka khatir su'u ala muslim. Wa yanbaghi an tazida fi mura'atihi wa tad'ulahu bil khair. Fa inna dzalika yaghidu syaitan wa yadfa'u anka. Lalu bagaimana di antara apakah di antara keduanya ada permusuhan dan hasad, maka ya berbolak-balik yang namanya tuduhan ketiga itu dengan sebab hal tadi. Maka ketika adanya naam al-khatar, betikan di padamu, yaitu betikan yang jelek terhadap seorang muslim, maka hendaknya engkau menambah muru'atih, memperhatikannya, kemudian mendoakan kebaikan kepadanya. Kenapa? Karena hal itu akan membuat syaitan murka dan akan menghilangkannya darimu. Wala yulaqa ilaika khatir su khifatan min istighalika bidu'a wal mura'ah. Maka syaitan tidak akan melontarkan kepadamu bisikan-bisikan jelek. Ya. Naam. Karena dengan kesibukan engkau berdoa dan memperhatikan saudaramu tadi. Wa idza tahaqqaqa tahaffa muslim bil hujjah fansahahu fisir. Maka kalau memang terwujud, terbukti dugaan tadi, naam, maka iya, sangat dibutuhkan kepada seorang muslim itu adanya, maksudnya dengan hujah, bukti-bukti dia terbukti seperti dugaannya, maka nasihatilah dia dengan rahasia. Wa'lam, ketahuilah, ana min thamarati su'udan tajassus. Sesungguhnya buah dari sudon itu adanya tajassus, memata-matai. Ini gara-gara sudon seperti itu. Iya. Gara-gara sudon. Naam, seperti itu. Kenapa tadi disebutkan bahwasannya ketika yang datang memberikan berita itu orang yang adil, kemudian kalau kamu mendustakannya, kamu telah su'udun kepadanya, terjadi. Di sini sudah jelas, yang menyampaikan berita atau menyampaikan sesuatu itu orang yang kita kenal, adil. Kadang kita ragu. Bahkan sudah jelas. Kenal. Kenapa ragu? Karena bisa jadi traumatik, trauma, satu peristiwa yang dulu dia terlalu mempercayai, terlalu mempercayai, kemudian ternyata menyakitkan, akhirnya diberlakukan kepada yang lainnya. Padahal dia tahu kenal itu adil. Ketika membawakan berita dia mendustakannya, maka di sini dikatakan apa? Dia telah su'udzon. Maka bagaimana caranya tadi? Kalau ada satu sisi husnudzon, satu sisi su'udzon, maka muru'ah. Pelihara, memperhatikan, kemudian mendoakan kebaikan kepadanya sampai jelas keadaannya. Iya, sampai jelas. Dan perkara ini sangat penting. Bahkan Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah menjadikan hal ini termasuk barometer ukuran agama seseorang. Kalau seseorang datang padanya berita Dia memberikan, mendengar dari sana, kemudian dia sampaikan apa yang dia dengar. Iya. Dia ceritakan kepada yang lainnya. Ini menunjukkan agamanya jelek. Atau satu sisi, dia su'udzon kepada saudara-saudaranya, padahal belum jelas beritanya. Itu tadi, beritanya belum jelas, dia sudah su'udzon tanpa adanya tabayyun, menunjukkan apa? Kadar keimanan, keilmuannya, dan agamanya. Maka seseorang teruji agamanya, perangainya, akhlaknya, dinnya, iya. Ini dengan apa? Mensikapi perkara-perkara seperti ini. Nah, maka yang harus ada adalah dengan tersebut. Seseorang ketika mendapatkan berita, dia tidak su'udzon, tetapi mencari kebenaran, bukti-bukti sampai jelas perkaranya. Menunjukkan waraknya dia di dalam agamanya. Nah, dan di sini juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa'lam anna min thamarati su'udan at-tajassus. Sesungguhnya termasuk buah dari su'udan itu at-tajassus, memata-matai. Ya, karena kurang percaya atau karena perkara-perkara yang lainnya, khawatir. Ya. Naam, legalitasnya itu tercacati atau berpengaruh, pengaruhnya berkurang kepada yang lainnya, dikirim jasus untuk memata-matai. Gimana begini, bagaimana begini. Dilihat kesalahan-kesalahannya. Nah, ini gara-gara apa? Samatu su'udzon. Yang seharusnya tidak ada bagi seorang muslim. Ya, tajassus. Itu tadi karena su'udzon. Iya, membuahkan apa? Tajassus, memata-matai. Wa innal qalba la yaqna bidh-dhann. Karena sesungguhnya yang namanya hati itu tidak cukup dengan duga-dugaan, dia cari dengan tajassus. Bal yatlubu tahqiq wa yastaghilu bitajassus. Bahkan dia akan mencari hakikatnya dan tersibukkan dengan memata-matai. Jangan-jangan ya, harus cari nih. Seperti itu. Wadzalika manhyu anhu, dan hal itu terlarang. Karena sifat ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Dan sifat seperti ini adalah sifat orang-orang ahlu nifak. Iya, enggak percaya kepada saudaranya, kirim mata-mata. Kemudian laporan begini begini begini. Itu namanya bukan sifat orang-orang beriman. Kepentingannya apa? Iya. Kepentingannya apa? Enggak ada kepentingannya kecuali karena apa? Karena takut bagian dunianya hilang atau kurang. Nah, li'annahu yusilu ila hanak syatrul muslim. Karena itu tajassus tersebut akan apa? Akan membongkar rahasia kaum muslimin. Iya, dia cari-cari di mata-mata, sekarang ada di mana nih? Nah, sekarang ngomong apa masalah ini? Dia ngomong ini, lapor. Itu jasusnya. Kalau dia punya, kadang dia kirim bukan hanya sendiri. Dia kirim jasusnya. Ya, orang yang mau mata-matainya. Nah, ini iya, akan menghancurkan, membongkar rahasia kaum muslimin. Sedangkan membongkar aib muslimin adalah perkara yang dosa. Ya, bukan sifat dari sifat orang beriman. Walau lam yankasif lak, kana qalbuka aslam lil muslim. Dan kalau tidak tersingkap padamu, ya, rahasia seorang muslim itu, maka hatimu lebih selamat. Ya kan? Kalau terbongkar aib-aib, ya akan begini, akan begitu, akan kurang, yang tadinya akrab akan kurang, akan curiga. Makanya dilarang untuk memata-matai seorang muslim. Ya, akhirnya disinilah yang mendorong, kadang ghibah itu dihasilkan karena adanya su'udzon, sangka-sangka. Nah, digibahi, akhirnya ngomongin, ya coba kirim sana orang, akhirnya dimata-matai orang, atau dia sendiri harus cari nih terangan, akhirnya sibuk memata-matai. Nah, dan itu bukan sifat seorang Muslim. Seorang Muslim akan percaya kepada saudaranya. Kalau saudaranya adil, dia akan percaya. Kenapa? Karena urusannya kalau dia berdusta pun, ya kepada Allah. Dia tenang. Nah, dia mau jujur, dia yang untung, dia yang dusta, Allah Maha tahu kedustaannya, selesai. Tenang seorang Muslim. Makanya, ya Muslim satu dengan Muslim yang lainnya, kita bersaudara apa? Atsiqah. Adanya keterpercayaan. Iya, tidak ada dhon-dhon yang jelek, selalu berbaik sangka, maka seorang Muslim itu tenang hatinya, selamat. Nah, seperti dikatakan oleh beliau, kalau seandainya rahasia-rahasia seorang Muslim itu tidak tersingkap, masih tertutup, itu akan tenang, tentram, dan selamat ya hatimu, dan selamat juga bagi seorang Muslim yang lainnya. Qala Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, bayanul a'dzal murakhasah fil ghibah wa kifaratul ghibah. Bayan, penjelasan tentang udzur dan rukhsah, perkara-perkara yang termasuk mendapatkan rukhsah dalam masalah ghibah, dan juga penjelasan tentang bagaimana kifarah menghapus dosa ghibah. Kata beliau, i'lam anna al-murakhas fi dhikri musawil ghair wa huwa ghardun sahih fi syara' la yumkin tawassul ilaih illa bihi fayadfa' bidhalika ithmul ghibah wa huwa umur. Ketahuilah sesungguhnya rukhsah-rukhsah diberikan, nah, di dalam menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain, ini termasuk tujuan yang dibenarkan di dalam syariat. Jadi ada di sana menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain itu tercela, itu namanya ghibah. Ada juga di sana menyebutkan kejelekan-kejelekan orang justru dibenarkan, bahkan masyru', disyariatkan. Nah, maka di sini akan disebutkan, iya, mana yang disyariatkan. Karena tidak mungkin akan sampai kepada satu tujuan kecuali dengan menyebutkan kejelekan orang lain tersebut. Iya. Dan itu tidaklah berdosa. Artinya, yadfa bidzalika itsmul ghibah. Maka hilanglah dengan sebab karena adanya tujuan yang dibenarkan dalam syariat, ya hilanglah dosa ghibah. Artinya, para ulama sebagian mengatakan, ya memang seperti ghibah, tapi hakikatnya tidak ghibah. Justru disyariatkan. Apa saja perkara-perkara yang dikecualikan dari ghibah, yang tidak berdosa, bahkan itu merupakan tujuan syar'i. Ahaduha, yang pertama adalah at-tadhallum. Fa inna lil madzum ayuzkar zalim idza isti'ada ila man yastawfi haqqahu. Yang pertama adalah ketika terjadinya kezaliman. Iya. Maka sesungguhnya boleh bagi orang yang dizalimi menyebutkan tentang orang yang zalim. Berarti kalau menyebutkan tentang orang yang zalim, menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Ngadu Pak Sipulan begini, begini, begini, begini kepada saya. Itu kan keburukan. Ya. Kalau tujuannya tidak seperti ini, jatuhnya kepada ghibah. Tapi tujuannya mengadukan perbuatan zalim yang dilakukan kepada yang dizalimi, ya idza isti'ada, kalau dia menginginkan apa, untuk menunaikan haknya, dia punya hak, ya disebutkan si fulan belum bayar utang, udah sekian lama saya sedang butuh, tolong Pak, iya, kepada yang berwajib atau kepada orang-orang yang berhak. Itu keburukan enggak? Keburukan. Dijelaskan begini, begini, begini, begini. Nah, padahal dia bisa bayar. Buktinya apa itu? Ini. Itu kan ghibah. Tapi karena dia ingin mendapatkan haknya dia, dia boleh mengadukan kepada orang yang berwenang dalam masalah ini. Dan itu dikecualikan dari ghibah. Nah, asal yang kedua, yang terakhir insya Allah malam ini, nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Isti'ana, al-isti'anatu ala taghyir munkar waradul asi ila manhajus salah, dalam rangka menolong untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat kepada jalan yang baik. Iya, datang kepada yang berwenang, ya, Pak Sipulan melakukan ini. Melakukan ini pada hari ini. Iya. Atau ada orang yang melakukan maksiat ini. Ghibah enggak ghibah. Justru disyariatkan, diadukan kepada yang berwenang sehingga bisa dirubah kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu atau mengembalikan orang yang maksiat itu ke jalan yang benar atau yang mendapatkan bimbingan agama. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.